aku punya anjing kecil. Ku beri nama Doggy yang ku dapat dari kawan beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing tetangga jatuh hati, Doggy senyumnya manis sekali. Mereka coba tuh mendekati, Doggy bilang, "Ceng, tunggu dulu. Anjing-anjing-anjing-anjing Kintamani, beli dari Pulau Bali. Anjing-anjing-anjing-anjing Kintamani, senyumnya manis sekali." Kita berkumpul di sini karena kita akan bernyanyi bersama. Oke, siap? Oke, betul. Anjing anjing jatuh cinta pada Doggy. Anjing bilang anjing kurang anjing tetangga. Lexi, Bruno, Rambo, Pico dan Pongo saling berlomba dapatkan si Doggy. Doggy bilang, "Tunggu dulu, ada syaratnya untuk dapatkan aku. Siapa paling banyak punya bulu, bawakan ku juga tulang 1000." Wow. Anjing, anjing, anjing, anjing Kintamani, beli dari Pulau Bali.